Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang syarat media tayamum. Pendapat pertama mengatakan bahwa media yang boleh dijadikan sebagai alat tayamum adalah permukaan bumi yang di situ ada unsur debunya. Jika tidak ada unsur debunya, maka enggak boleh jadi tayamum. Enggak boleh jadi media tayamum. Sehingga enggak boleh ngusap kerikil, tidak boleh ngusap bebatuan yang enggak ada debunya. Selama di situ tidak ada debu, tidak boleh dijadikan sebagai media tayamum. Contoh yang paling gampang yang tidak kita jumpai debu adalah di pesisir pantai. Ada banyak kerikil ya, yang kering. Ketika kita nepuk di situ, angkat, yang nempel butiran-butiran pasir, dan itu bukan debu. Itu bukan debu. Boleh enggak media seperti ini dijadikan sebagai alat tayamum? Menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat yang pertama enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena media ini bukan debu. Betul dia permukaan bumi tapi bukan debu. Dan ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, wa ashabuhuma, dan kedua muridnya. Kedua murid Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita baca, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat turbatuna lana tahuran idza lam najidil ma." Allah jadikan turbah itu menjadi alat untuk bersuci jika tidak menjumpai air. Sehingga ketika disebutkan turab, berarti mengkhususkan seluruh permukaan bumi. Hanya permukaan bumi yang berstatus sebagai turab yang boleh dijadikan sebagai media tayamum. Pendapat yang kedua, yang bisa dijadikan sebagai media tayamum adalah seluruh permukaan bumi, baik di situ ada turabnya maupun tidak ada turab, baik di situ ada debunya maupun enggak ada debu. Dan pendapat kedua ini berdalil dengan firman Allah yang memiliki makna umum, yaitu firman Allah di surat An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ketika kalian tidak menjumpai air, maka gunakanlah sa'id untuk tayamum. Dan makna kata sa'id adalah seluruh permukaan bumi, baik di situ ada debu maupun tidak ada debu. Sehingga boleh menggunakan semua permukaan bumi sebagai media tayamum. Kerikil ketika diusap bisa digunakan sebagai media tayamum. Pasir di pesisir pantai diusap, ditepuk, lalu digunakan media tayamum, diperbolehkan. Meskipun di situ enggak ada debu. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani dan yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Ada kaidah yang bunyinya kayak gini ya. Ini kaidah usul fikih. Kaidahnya mengatakan bahwasanya dzikru afradil am la yufidut takhsis. Menyebutkan sebagian unsur dari media yang umum tidaklah menunjukkan kalau di situ ada pembatasan. Saya ulang ya. Kalau ada dua dalil. Dalil yang satu bunyinya kalimatnya umum. Misalnya begini. Semua jamaah Suciati akan mendapatkan uang 50.000. Dalam kesempatan yang lain, takmir mengumumkan semua jamaah Suciati yang ikut kajian Kamis siang mendapatkan uang 50.000. Nah, kemudian bagaimana cara memahami dan mengkompromikan dua kalimat ini? Yang dikasih uang 50.000 itu apakah semua jamaah, baik sholat duhur, asar maupun yang lainnya, ataukah jamaah yang sholat duhur dan ikut kajian Kamis siang saja? Ada kaidah yang mengatakan dzikru ba'di afrodil am la yufidu at-takhsis. ketika menyebutkan sebagian unsur dari kalimat yang umum, itu tidak menunjukkan pembatasan. Sehingga kesimpulan yang benar bagaimana kalau ada dua kalimat ini? Menurut Syafi'iyah, yang boleh dapat 50 ribu hanya yang ikut sholat jamaah duhur dan ikut kajian Kamis siang. Sedangkan yang ikut jamaah yang lain gak dapat. Karena pengumuman yang kedua membatasi pengumuman yang pertama. Mafhum ini? Ini pendapat siapa? Syafi'iyah dan Imam Ahmad. Menurut pendapat yang kedua, penyebutan lafaz yang lebih khusus ini tidaklah membatasi lafaz yang umum. Sehingga yang dapat uang 50 ribu siapa? Seluruh jamaah masjid Suci Hati, baik yang sholat duhur, asar, ataupun lima waktu, sholat lima waktu yang lainnya. Karena penyebutan khusus di situ tidak menunjukkan pembatasan, sehingga tidak menghususkan kalimat yang umum. Mahum ini? Baik. Ini model kajian seperti ini dibahas dalam kajian usul fikih untuk bisa menyimpulkan apakah ini hanya tanah yang berdebu saja ataukah mencakup semua tanah, kembali kepada khilaf dalam masalah ini. Kalau menurut Asy-Syaukani dan Syekhul Islam, Allah berfirman bahasanya yang boleh dijadikan media tayamum adalah seluruh permukaan bumi. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, tanah itu media tayamum yang di situ ada unsur debunya. Nah, apakah tanah yang hanya ada unsur debu yang boleh dijadikan media tayamum? Ada khilaf yang tadi kita sampaikan. Insyaallah dipahami. Kalau sekiranya enggak paham ya ditelan saja ya. Semoga sekian tahun berikutnya paham. Tayyib, dan wallahu taala alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syaukani dan Syekhul Islam, bahwa yang boleh dijadikan sebagai media tayamum tidak hanya unsur bumi yang berdebu, tapi bisa semua unsur bumi selama dia berada di permukaan bumi atau bagian dari unsur bumi. Nah, unsur bumi itu berarti bukan benda-benda sintetis atau bukan tumbuhan dan binatang. Sehingga mana yang disebut sebagai unsur bumi selain benda sintetis, selain tumbuhan, selain binatang? Karena itu jok pesawat dan awak, bukan awak kabin, awak kabin, dan dinding yang ada di kabin, kenapa kita tidak sebut sebagai media tayamum? Karena benda seperti ini bukan unsur bumi. Sehingga kalau ada orang yang ngusap-ngusap dinding kabin kemudian dipakai untuk tayamum, ini wallahu ta'ala alam tayamum yang gak sah. Kenapa kok masuk ke tayamum yang gak sah? Itu bukan media tayamum, itu bukan unsur bumi. Pak, di situ kan ada debunya, coba dilihat, cek, diusap pakai smear test, tidak ada debunya. Joknya juga sudah divakum sebelum dipakai oleh penumpang, sudah dibersihkan sebelumnya. Nah, ketika nggak ada debunya, maka kita tidak bisa menjadikan itu sebagai media tayamum. Tayyib. Karena itu saran yang dulu pernah disampaikan oleh saya, mendengar ini waktu saya masih SMP ya. Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh pihak Depak ketika membahas masalah cara bersuci jamaah haji. Saran yang disampaikan oleh pihak Depak Surabaya ketika itu adalah menyarankan bagi para jamaah haji hendaknya membawa debu ke atas pesawat. Nah, itu repot lah ya. Sehingga ketika melakukan safar haji itu membawa sak kresek isinya debu. Tanah yang di pinggir rumah itu dibawa. Nanti ketika mau tayamum nepuk itu terus dipakai tayamum. Karena ini bagian dari unsur bumi. Beliau menganggap bahasanya apa yang ada di dinding pesawat, yang ada di jok pesawat itu tidak bisa jadi media tayamum karena ini bukan unsur bumi. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Sehingga intinya adalah apa media yang bisa digunakan untuk tayamum? Semua permukaan bumi atau unsur bumi yang di bawah ke atas. Dinding bisa enggak? Dinding bisa enggak? Bisa atau tidak? Kalau terbuat dari kayu enggak bisa. GRC enggak bisa. Tapi kalau terbuat dari apa? Bata, ya. Atau intinya bagian yang itu diambil dari unsur bumi boleh dipakai untuk media tayamum. Tapi kalau bukan itu tidak bisa digunakan sebagai media tayamum. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertayamum dengan menggunakan dinding. Karena dinding di zaman beliau tidak berbahan GRC. Dinding di zaman beliau berbahan ya dari tanah, tanah liat yang ditumpuk-tumpuk. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ke bab kaifiyatu at-tayammum. Bab tentang tata cara tayammum. Tayammum bisa digunakan untuk menghilangkan hadas akbar maupun hadas asghar, hadas besar maupun hadas kecil. Kita akan baca hadis dari Ammar bin Yasir. Wa an Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhuma qala Ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk melakukan satu kepentingan tertentu. Fa'ajnabtu, lalu aku junub, junub dalam kondisi safar. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak menjumpai air yang bisa dipakai untuk mandi. Akhirnya apa yang dilakukan? Fatamarraqtu fis-sa'idi kama tamarraqad dabbah. Maka aku pun gulung-gulung di tanah sebagaimana layaknya